ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khon ibn azzaqumullah, masih dalam hadis yang ke-127. Kita baca kembali hadisnya. Qala an-Nahdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan khamisah, yakni pakaian yang memiliki motif. Terbuat dari bulu atau juga terkadang terbuat dari sutra. Tentunya yang dipakai oleh beliau terbuat dari bulu, karena beliau mengharamkan pakaian sutra untuk kaum laki-laki. Fa nadhara ila alamiha nadran, lantas beliau mandang kepada motif-motif tersebut sekali pandang. Falaman sorofa qal, maka di saat kemudian selesai beliau menyatakan idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahal, pergilah kalian bawa khamisahku ini kepada Abu Jahal. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jahal, dan datangkan kepadaku ambijaniyahnya Abu Jahal. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena sungguhnya khamisahku ini sempat melalaikan diriku barusan dalam sholatku. Dan dalam riwayat yang lain, hal tersebut tidak sampai pada melalaikan beliau, hanya sekedar beliau khawatir. Dalam beberapa riwayat, fa'akhofu, begitu kalimatnya. Dan juga dalam riwayat Malik, fa'kada, hampir-hampir melalaikanku dalam sholatku. Jadi hadis ini penjabarannya, penjelasannya, maknanya secara global telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka tersisa di sini adalah fawaid daripada hadis. Berkata Syekh Al-Qasam rahimahullahu taala, ma yu'khadh min al-hadis, apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Yang pertama, masru'iyatul khusyu' fi shalah, disyariatkannya khusyu' di dalam salat. Bahkan itu merupakan ruhus sholat, ruhnya sholat sebagaimana telah lewat. Wa fi'lil asbab, yakni masru'iyatu fi'lil asbab, dan melakukan sebab-sebab ajalibah laha, yang bisa mendatangkan lahu kekhusyuan, mendatangkan kekhusyuan. Wal ibti'ad an kulli ma yusghil fi sholat, dan menjauhi perkara-perkara apa saja yang akan menyibukkan diri seseorang pada sholatnya. Dan memang khusyuk di dalam sholat hanyalah bisa terhasilkan bagi seseorang yang hatinya memang semata memikirkan sholatnya saja. Hatinya kosong dari perkara-perkara selain daripada sholatnya. Hatinya hanya semata dia fokuskan pada apa yang dia baca dan pada apa-apa yang merupakan gerakan-gerakan sholatnya. Dan orang yang mencapai derajat ini, maka dia akan merasakan rohah dalam sholat, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Arifna biha ya Bilal, rohahkan kami dengannya, dengan sholat, wahai Bilal. Jadi kemandangan anda untuk kemudian segera sholat dan jiwa kamu bisa tenang, tenang, rohah, nyaman. Hanya orang-orang yang bisa mencapai kadar khusyuk, yang bisa nyaman dalam sholatnya, tenteram jiwanya, tenang hatinya, dan tidak lagi menjadi beban. Adapun orang yang tidak sampai pada derajat ini, maka sholat merupakan beban baginya. Sholat merupakan satu ibadah yang berat. Orang-orang munafik, mereka tidak percaya terhadap kebenaran Islam. Ya, mereka pura-pura masuk ke dalam Islam, tidak percaya terhadap janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya, maka mereka menjalankan sholat dengan sangat berat. Tidak mereka mendatangi sholat kecuali dalam keadaan usal, malas-malasan. Ini orang munafik. Dan terkadang seseorang, ada sebagian orang yang menyatakan, saya ini menjalankan sholat lima waktu setiap hari seperti itu monoton, saya tidak mendapatkan faedah apa-apa daripada pelaksanaan sholat tersebut. Tidak merasakan adanya faedah apapun dalam pelaksanaan sholat. Tidak merasakan ketenteraman, ketenangan, jiwa. Karena memang tidak ada khusyuk di dalam hatinya. Amaliyah yang sifatnya hanya menuntun menurut dia, tidak membawa kepada kemaslahatan, hanya buang-buang waktu. Wallahul musta'an. Berbeda dengan orang-orang yang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk di dalam sholat-sholat mereka, sehingga sholat menjadi qurratu ain, menjadi penyejuk mata, penenteram jiwa bagi orang-orang ini. Rasulullah SAW menyatakan, "Qubbiba ilayya min dunyakum abtih wa nisa wa ju'ibat qurratu aini fi sholat." Dijadikan rasa cinta, rasa suka pada diriku dari urusan dunia kalian adalah pada wewangian, parfum, minyak wangi, dan pada wanita. Kesenangan kepada wanita, dan itu merupakan naluri setiap insan. Kecintaan kepada lawan jenisnya. Sehingga di dalam Islam diberikan solusi penyaluran yang syar'i berupa pernikahan. Dan dijadikan qurratu ain, penyejuk pandangan mataku, isolah di dalam sholatku. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh, an nastighal al-qalbi al-yasir la yaqdah fi shalah. Adapun istighal qalb, tersibukannya hati dengan sesuatu yang sepele, itu tidak sampai memberikan catat pada sholat. Karena Rasulullah SAW dalam lafaz ini beliau menyatakan, fa innaha al-hadmi anifan, melalaikan diriku baru saja. Meskipun hanya sekali pandang melihat ke arah corak atau motif pakaian yang beliau pakai. Hal ini tidaklah kemudian sampai pada merusak sholat. Akan tetapi, kejadian-kejadian seperti ini bisa mengurangi daripada kesempurnaan sholat. Pastinya demikian. mengurangi daripada kesempurnaan sholat. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau kesempurnaan dalam ibadah, sehingga beliau tidak menginginkan ada sesuatu yang sedikit pun mengganggu kesempurnaan tersebut. Meskipun pada riwayat yang lain tadi kada al-hadmi fi sholat, hampir-hampir melalaikanku dari sholatku, atau aku khawatir akan melalaikanku dari sholatku. Belum sampai pada melalaikan, tetapi kesempurnaan jiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, maka beliau menghilangkan segala perkara sekecil apapun, sehingga beliau dalam perkara tersebut beliau tidak ingin dan tidak rela mengganggu ibadah sholat beliau. Itulah para anbiya. Para anbiya demikian. Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Sof, Sofinatul Jiyad, ya. Bagaimana kisahnya itu? Sulaiman memiliki kuda-kuda yang gagah, perkasa, kecepatan larinya luar biasa, dan begitu sangat beliau cintai kuda-kuda tersebut. Akhirnya suatu ketika beliau, yakni karena kecintaan terhadap hal tersebut, hampir melalaikan, tidak sampai melalaikan, hampir melalaikan waktu ibadah beliau. Maka kemudian beliau, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih kuda-kuda tersebut semuanya, karena hampir melalaikan. Yang kemudian Allah balasi dengan sesuatu yang jauh lebih utama daripada kuda-kuda tadi. Kalau kuda-kuda berjalan dengan kecepatan yang sangat kencang, mungkin bisa 100 km per jam katakanlah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih utama kecepatannya. Ya, ini apa? Awan. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sulaiman. Awan yang bisa bergerak dalam hitungan sekejap mencapai perjalanan yang sangat jauh. Bahkan sekedar sekali jalan itu mencapai hitungan 1 bulan perjalanan. Kembalinya juga demikian. Wudhu hasyahrun warwahu hasyah. Baik, kemudian kaidah yang ketiga. Karahatu tazwiqil masajid. Dibencinya, dimakruhkannya tazwiq, memberikan dekorasi, menghias-hiasi masjid-masjid. Wa nafsiha, dan mengukirnya, memahatnya. Dibenci kenapa? Kaitannya dengan tadi baju yang dipakai oleh beliau. Hanya sekedar baju, tentunya motifnya tidak terlalu mencolok. Itu saja beliau kemudian mengembalikannya. Maka tentunya sesuatu yang lebih daripada itu, karpet yang berhias dengan berbagai macam gambar, corak, warna, kemudian tembok yang juga dihiasi sedemikian rupa, dinding-dindingnya, ini akan semakin lebih memperparah daripada kerusakan-kerusakan atau sesuatu yang akan bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan sholat. Memperparah daripada kerusakan-kerusakan pada sholat, kekurangan-kekurangan sholat seseorang. Meskipun tidak sampai pada haram, akan tetapi hal tersebut dimakruhkan. Dan bahkan buat kita akan lihat dan menulis padanya. Ini sesuatu yang hampir tidak ada masjid yang selamat darinya. Ukiran-ukiran di tembok. Biasanya diukir ayat kursi. Atau juga awal surat Al-Mu'minun itu diukir berkeliling sampai 10 ayat. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Terus juga terkadang dikelikan ayat-ayat tertentu, bentuk-bentuk kaligrafi dan semisalnya, maka ini semua adalah makruh hukumnya. Lima yudlibu min istighalil musallin fi nazar ilaiha, karena itu akan membawa kepada tersibukannya orang yang sholat memandang kepada arah sesuatu tersebut. Dan ini sesuatu yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjadi, dan sekarang telah terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nas min masajid." Tidak akan tegak hari kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka, menghiasinya. Masjid-masjid yang begitu sangat indah, elok dipandang. Tetapi masjid-masjid tersebut sangat sedikit orang yang menggunakannya untuk ibadah sholat. Mereka datang ke situ, ya, terkadang hanya sekedar untuk istirahat, terkadang kemudian hanya untuk selfie. Di belakangnya, backgroundnya masjid. Bangga karena sudah berada di masjid yang indah tersebut. Allahu musta'an. Adapun sholat, lima baris, dua baris. Padahal shof yang disediakan bisa puluhan baris. Maka dibangunnya masjid tidak sesuai dengan kadar kebutuhan, tetapi sekedar mubahah, kebanggaan. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Faidatul rabi'ah, faidah yang keempat. Fihi jawazul lubsil malabis. Al-mu'allamah lirijal. Padanya boleh memakai pakaian-pakaian yang bermotif bagi kaum lelaki. Kalau kaum perempuan tidak ada masalah. Ini kaum laki-laki bagaimana, boleh atau tidak? Kalau perempuan itu merupakan zina, boleh, dan merupakan sesuatu yang memang menjadi ciri khasnya mereka. Jika mereka pakai di rumahnya untuk suami-suami mereka atau maharim, aman-aman maharim, labas. Di hadapan mahram mereka. Adapun untuk dipakai di luar, maka dijauhi motif-motif tersebut karena akan membawa kepada fitnah. Boleh pakai pakaian putih, boleh pakai pakaian bahkan kuning bagi perempuan, tetapi jangan yang bermotif. Disunahkan untuk memakai pakaian yang gelap. Untuk wanita. Adapun untuk laki-laki, apakah boleh memakai pakaian-pakaian yang bercorak, bermotif? Boleh. Dan Rasul-Rasul memakainya. Hanya beliau tidak memakainya pada saat sholat, karena akan membawa kepada itu tadi. Ya. Beliau terkadang memakai pakaian yang bermotif, bergaris. Adapun untuk dipakai dalam sholat, maka tentunya usahakan pakaian-pakaian yang tidak memiliki motif-motif yang akan mengganggu daripada kekhusyuan orang yang sholat. Terkadang bukan mengganggu dirinya, tapi mengganggu orang lain. Misalnya pakai sarung, mereknya lah, gajah duduk. Kayak apa tuh gajah sedang duduk? Orang sholat memikirkan gajah yang sedang duduk. Merusak daripada kekhusyukan sholat. Atlas misalnya, membaca di situ tulisan-tulisan tersebut. Kalau memakai sarung, maka usahakan ya tulisan-tulisan tersebut dilipat bagian dalam, bagian yang terkena lipatan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Demikian pula pakai kaos. Pakai kaos yang belakangnya ada tulisan-tulisan macam-macam. Kemudian ditutup dengan gamis tetapi transparan, sehingga masih bisa terlihat, terbaca. Ini juga mengganggu. Seperti ini. Jika diperhatikan. Adapun hukum memakai pakaian yang bermotif tidak mengapa. Sekali lagi dihindari di saat waktu-waktu sholat. jangan dipakai waktu-waktu sholat. Meskipun hal tersebut pun tidak sampai kepada haram yang seandainya terpakai bukan kemudian tidak sah sholatnya. Hanya yang lebih utama. Dan pada apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengembalikan khamisah yang tentunya itu adalah baju yang berkelas. Ini bisa kita ambil faedah untuk kita lebih ifat, lebih mengutamakan ikmalul amal, kesempurnaan daripada amalan. Lebih mengutamakan bagaimana supaya amalan itu lebih sempurna dibandingkan kesenangan-kesenangan dunia. Dan ini juga menunjukkan akan hirs Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai kesempurnaan. Dan beliau adalah sempurna dan tidak menginginkan amalan kecuali yang sempurna pula. Maka ini menjadi contoh bagi umat beliau. Agar kita pun juga demikian mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempurnaan. Kemudian faedah yang kelima, wafi istihbab qabulil hadiah. Dan pada hadis ini pula kita bisa mengambil faedah disunnahkan, disenangi untuk menerima hadiah. Dan juga perkara ini merupakan sesuatu yang memang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihasung kita untuk saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Tahadau tahafu. Salinglah kalian berikan hadiah sehingga kalian akan saling cinta. Jabrani Fadil Muhdi, untuk menguatkan hati, menyenangkan hati orang yang memberikan hadiah. Watawadu dan ilaih, dan bentuk rasa cinta kepadanya, kepada saudaranya, sehingga hadiah tersebut diterima. Ya tentunya hadiah ini diterima kalau memang tidak ada tendensi apa-apa. Adapun jika hadiah tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang dibalik itu ada yang dituju, ada tendensi-tendensi lain, maka yang seperti tidak boleh diterima bahkan. Sekarang yang sering disebut dengan gratifikasi. Ya, tidak boleh ya, seperti ini. Ya, hadiah. Padahal ini gratifikasi, bukan hadiah. Ini bentuk daripada pelicin. Bukan pelumas, pelicin. Apa namanya? Suap. Ini bukan hadiah, walaupun dia diistilahkan dengan hadiah, tapi pada hakikatnya adalah uang. Maka itu tidak boleh diterima, haram hukumnya. Jika pemberian ada padanya sesuatu di baliknya. Tetapi kalau pemberian tersebut murni karena kecintaan terhadap saudaranya, ya, maka yang seperti ini boleh. Dan bahkan disunahkan untuk diterima, ya, dibenci untuk kemudian menolak pemberian dari saudaranya. Tentunya apabila pemberian tersebut adalah barang-barang yang memang halal. Adapun barang-barang yang haram, maka wajib untuk menolaknya dan menjelaskan. Diberikan hadiah berupa alat-alat musik misalnya, maka jelaskan keharaman daripada ma'azif. Haramnya ma'azif, alat-alat musik. Faedah yang keenam, wa fi annahu la ba'sa min raddil hadiyah lisababin. Pada hadis ini pula boleh, tidak mengapa untuk menolak hadiah disebabkan karena satu dan lain hal, yakni adanya sebab-sebab yang syar'i. Walakin ma'a bayani sabab li sahibiha, tetapi tentunya dijelaskan sebab penolakannya. Katalah ya kafir disei, sehingga tidak terjadi dalam hati saudaranya tersebut sesuatu. Maka di sini bisa kita ambil faedah yang lain, bahwasanya seseorang sepantasnya untuk memperhatikan hati saudaranya, memperhatikan keadaan saudaranya. Kalau nanti saya tolak bagaimana? apa yang akan terjadi. Hadiah diberikan, kemudian setelah diterima ternyata kemudian diserahkan kepada orang lain atau dijual, atau ini perlu diperhatikan. Jangan-jangan nanti saudaranya akan tersinggung, diberi hadiah kok malah ibaratnya dibuang, dikasihkan orang lain, atau diberi hadiah malah dijual. Padahal maksud dan tujuan hadiah tersebut menjadi kenang-kenangan, supaya dengan itu nanti setiap kali melihat hadiah tersebut teringat kepada saudaranya, mendoakan kebaikan untuknya. Nah ini malah dijual. Ini bisa membawa kepada salah sangka, salah paham. Sehingga ri'ayatu qulu bil ikhwan, perhatikan hati daripada saudaranya, itu perkara yang matlub, matlub sangat dituntut. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, wa fi husnul akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya juga merupakan dalil akan bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu radda 'alaihi al-kisa al-mu'allaq wa talaba al-kisa alladhi laisa fihi 'alam. Di mana beliau mengembalikan pakaian yang bermotif, kemudian meminta pakaian lain yang tidak bermotif. Tujuannya apa? Liyu'limahu annahu ghair mutaraffa' an hadiyatih. Supaya diketahui oleh Abu Jaham yang memberi bahwasanya beliau tidaklah merasa tinggi hati untuk menerima hadiah darinya. Hadiah tersebut diterima hanya karena sebab tertentu. Kemudian beliau mengembalikan dan meminta supaya diberi hadiah yang lainnya. Sehingga dengan permintaan hadiah yang lain tersebut, ya, ini membawa kepada pemahaman sang pemberi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukan menolak pemberian. Dipahami dengan baik hal tersebut oleh Abu Jahal. Jadi beliau menolaknya karena adanya sebab. Sebab yang syar'i. Tentu mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan baju tersebut kepada Abu Jahal, yang tentunya nanti juga Abu Jahal akan makannya pada sholatnya, yang tentunya itu juga akan membawa kepada kerusakan sholat. Maka tentunya mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jawabnya adalah Rasulullah SAW mengembalikannya dengan menjelaskan bahwa hal tersebut mengganggu sholat beliau. Sehingga dengan itu Abu Jahal pun juga tentunya tidak makannya di dalam sholat. Karena Rasulullah SAW adalah uswah, beliau adalah teladan, panutan. Sehingga dalam perkara tersebut para sahabat pun juga akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala raib annal waswas kullama qalla bis-shalah kana akmal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan tidak diragukan bahwasanya waswas, di saat waswas tersebut jarang terjadi pada sholat, maka sholat tersebut akan lebih sempurna. Walladhi yu'inu ala dzalika syai'an, dan perkara yang akan bisa membantu seseorang untuk meminimalisir waswas yang terjadi dalam sholat ada dua. Yang pertama adalah quwwatul muqtadi, dan yang kedua adalah dha'fus syaghil. Perkara yang pertama yang akan membantu seseorang melawan was-was yang ada pada dirinya, ini was-wasnya adalah bisikan-bisikan, khawatir dari istilahnya, sesuatu yang datang di saat seseorang sholat, ya, gambaran-gambaran yang datang mengganggu pada sholatnya. Untuk membantu seseorang menepis daripada was-was tersebut, bisikan-bisikan tersebut, ada dua. Yang pertama adalah quwwatul muqtadi, kuatnya tuntutan untuk melaksanakan sholat. Dia merasa punya kesadaran penuh. Ini yang pertama adalah kesadaran penuh terhadap pentingnya sholat bagi dirinya. maka dia tertuntut untuk sholatnya itu harus sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dha'fus sagir, lemahnya penghalang yang membawa kepada kesibukannya seseorang dalam sholatnya. Baik, amal awal kata Syekhul Islam. Adapun yang pertama, fajihadul abdi fi an ya'qil ma yaquluhu wa yaf'alu. Usaha seseorang untuk bisa memahami apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan dalam sholatnya. Usaha dalam diri dia sendiri, tentunya dengan belajar untuk bisa memahami apa yang diucapkan terkait dengan masalah sholat ini, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Wa yatadabbar al-qira'ah wa dzikr wa du'a, dan mentadaburi bacaan-bacaan dia, mentadaburi zikirnya dan doanya. Dan ini butuh kepada pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan pada diri sendiri masing-masing. Lakukan di saat sholat sendirian, di saat sholat di rumah, di saat sholat malam dalam keheningan, ya. Pelajari Al-Quran, pelajari arti bacaan yang dibacanya, ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya. Al-Fatihahnya, istighfarnya, surat-surat pendeknya, doa-doa yang dipanjatkannya, dan zikir-zikir yang ada dalam sholatnya. Dengan lirih, dengan lembut, dengan pelan, dalam kehidangan malam, rasakan. Maka akan merasakan kenikmatan yang belum pernah terasakan. Kalau ada satu kata yang terlewatkan, belum tersapi, belum ya terbersih dalam benaknya, maka ulang kembali ayat tersebut atau bacaan tersebut. Kata per kata itu akan sangat membantu di dalam seseorang ya mencapai kekhusyuan. Wa yastahdir annahu munajin lillahi ta'ala. Ini langkah yang kedua. Kalau langkah yang pertama tadi sudah sukses dan mampu bisa lafaz per lafaz itu diketahui maknanya, kandungannya. Kemudian langkah yang kedua, istihdor. Meskipun ini nantinya jadi satu kesatuan, otomatis sudah. Tapi ini langkah demi langkah. Sebagai pelatihan untuk bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam hati. Istihdor. Menghadirkan kesadaran pada dirinya bahwa dirinya sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarah, seolah-olah dirinya sedang melihat Allah Azza wa Jalla. Itu derajat yang paling tinggi dalam ihsan. Kalaupun kita tidak sanggup pada derajat tersebut, maka kita yakini bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah di atas langit yang ketujuh sana memperhatikan gerak-gerik kita. Allah dia yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat dirimu di saat kau berdiri dan berbolak-balikmu dalam sujud-sujudmu. Fa innal musalli yunaji rabbah. Maka orang yang sholat itu pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Kedudukan yang pertama, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, ini maqam yang sangat mulia, sangat tinggi, sulit untuk sampai kepada maqam tersebut. Hanya orang-orang tertentu dengan derajat tertentu mampu untuk melakukannya. Ibadah mereka adalah ibadah tolak, ibadah dengan rasa kerinduan untuk bisa mencapai daripada ibadah-ibadah tersebut, rindu untuk bisa datang kepada ibadah-ibadah tersebut, merindukan waktu-waktu ibadah. Ini ibadah tolak, ibadah orang-orang khawas, orang-orang istimewa. Karena di saat datang ibadah tersebut, mereka seolah-olah bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Adapun ibadah harap, ibadah orang yang takut, ya, itu dia seperti diawasi. Beribadah karena merasa Allah mengawasi saya. Ini kondisi yang kedua, tingkatannya di bawahnya. Tsumma kullama dzaqa al-'abdu halawata shalah kana injidahu ilaiha aw kat. Kemudian di saat kemudian seseorang di saat seorang hamba merasakan lezatnya salat, dan memang salat itu adalah ibadah yang memiliki kelezatan. Manisnya salat, maka salat itu memiliki daya tarik yang sangat kuat. Wa hadza yakun bihasabi quwwatil iman, dan ini hanya masing-masing orang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan keimanan mereka. Wal asbab al-maqwiyah lil iman katsirah, sedangkan sebab-sebab yang akan menguatkan iman itu banyak sekali. Fa inna ma fil qalb min ma'rifatillah wa mahabbati wa khasyati wa ikhlasi dinillah wa khaufi wa raja'i wa tasdiqi akhbari al-ghayb dan mimma yatabayyan nasi wa yataqabalu taqabulan al-iman. Maka sesungguhnya kata Syekhul Islam, apa yang ada di dalam hati setiap orang dari ma'rifahnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, rasa takutnya kepadanya, keikhlasan agama di dalamnya, ya, rasa takut, rasa harap, pembenaran terhadap berita-beritanya dan yang lainnya, itu perkara yang merupakan ya tabayyan nasi, manusia berperingkat padanya, ya tafadhulu tafadhulan hatiman. Mereka berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Satu dengan yang lain berbeda, sisi ma'rifahnya, sisi mahabbahnya, sisi khosyahnya, sisi ikhlasnya dan lain sebagainya. Wa yaqwa dzalika kullama zada al-'abdu tadabburan lil-Qur'an. Dan akan semakin kuat itu semua, mahabbahnya, ya, khusyuknya dan sebagainya tadi, setiap kali seorang hamba mentadabburi Al-Qur'an. Jadi perkara yang akan menguatkan keimanan adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Wa fahman wa ma'rifatan, dengan pemahaman dan ma'rifah. Ma'rifah bi asma'illah wa sifatihi wa azamatih. Ma'rifah terhadap nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan keagungannya. Wa azhara faqrahu ilaihi fi ibadatih, dan menampakkan kefakiran dirinya, butuhnya dirinya kepada Allah di saat ibadah. Wa istighalihi bihi, dan menyibukkan dirinya dengannya. Fa innahu la shalaha lahu illa bi an yakuna Allah wa ma'buduhu alladhi yatma'in ilaihi. Karena sungguhnya tidak ada kemaslahatan baginya kecuali dengan menyatakan, dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang dia ibadahi. Alladzi yatma'in ilaihi. Allah yang diibadahi satu-satunya akan membawa kepada ketenteraman jiwanya. Wa ya'nasu bihi, dan ada perasaan tenteram dengannya. Wa yatab bizikri, dan merasakan lezat di saat mengingatnya dan berzikir menyebut namanya. Wala qutul lihada illa bi'inatillah, dan tidak akan bisa terhasilkan ini kecuali dengan inayatullah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam perkara-perkara seperti ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diberikan pertolongannya. Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati, ya Allah tolonglah saya di dalam berzikir kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan berbuat ibadah sebaik-baiknya kepada-Mu. Wa ma talam yu'inhu Allah ala dzalik lam yuslihu wala haula wala quwata illa billah. Dan selama Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, maka tidak akan menjadi baik dirinya. Allah tidak memperbaiki keadaannya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Jadi kembalinya kepada inayatullah, perkara yang akan membawa kepada apa? Kekhusyuan dan hilangnya was-wasah. Ya, ini kuatnya tuntutan untuk melaksanakan sholat, untuk bisa menghadirkan khusyuk dan ikhlas dan sebagainya tadi. Afani zawalul ma'ar, zawalul awar, hilangnya perintang-perintang. Wahwa al-istihad fi jab'i ma yusril qalb. Kalau tadi adalah menghadirkan ma'rifat dan sebagainya, maka ini menepis. Nah, untuk menepis istihad, bersungguh-sungguh dalam menolak perkara-perkara yang akan mengganggu kekhusyukan hati, perkara yang akan menyibukkan hati. Minta fakuril insan tima la yufiduhu fil ibadati. Ya, ini sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang, ya, bersitan-bersitan dalam pikirannya, yang itu semua tidak ada faedahnya, menunjang daripada ibadahnya sama sekali. wa takabburul jawadib allati tajdubul qalb an maqsudish shalah, dan mentadaburi perkara-perkara yang akan menyeret hati menjauhkan daripada maksud salat, tujuan daripada salat. Wa taqul li 'abdin bihasabi. Atau di sini tadabburul jawadib allati tajdibul qalb an maqsudish shalah, ini maksudnya juga perintah-perintah sama saja. Ini perkara-perkara yang muncul yang akan membawa kepada hati itu ke arah sana, menjauhi daripada maksud dan tujuan daripada sholat. Wahai tapi kulli 'abdin bihasabih. Ini pada setiap orang berbeda-beda. Fa inna kathratal wasawis bihasabi kathratish shubuhat wasyahawat. Karena banyaknya was-was, bisikan-bisikan itu sesuai dengan banyaknya subuhat dan syahwat yang ada pada setiap orang, dan itu tentunya berbeda-beda. Wa ta'liyatul qalb bil mahbubah allati yansariful qalb ila talabiha, dan juga keterkaitan hati terhadap sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang digandrunginya, ya, entah itu pekerjaan, entah itu makanan, entah itu hajat kebutuhan dan semisalnya. Berbeda-beda satu orang dengan yang lain yang mampu untuk memalingkan dari kekhusukan sholatnya, maka itu harus ditepis semuanya. Wal abdul qayyis yajtahid fi kamalil hudur wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan seorang hamba yang cerdas, dia tentunya akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana supaya dia bisa menghadirkan dalam sholatnya dengan sempurna, menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, menepis setiap dari berbagai macam was-wasah, setiap daripada bisikan-bisikan, setiap daripada apa yang mungkin muncul bertikan-bertikan dalam hatinya, dalam pikirannya, ya, diingatkan ini, diingatkan itu, itu semua harus ditepis. Terkadang ini sesuatu yang sangat mudah untuk disampaikan, akan tetapi sangat berat untuk dijalankan. Sulit, berat, luar biasa. Kita yang sudah mengetahui teori seperti ini, terkadang dalam sholat kita baru takbir atau ikhram sudah muncul ini, muncul itu, ya, berbagai macam gejolak dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya, terlebih orang yang memiliki banyak tanggungan, itu akan sangat berat sekali untuk bisa menghadirkan hati. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.